Mitra Bisnis, banyak komentar bahwa debat Capres dan Cawapres yang dilakukan KPU selama ini sangat tidak bagus. Untuk membicarakan hal tersebut, kami telah tersambung dengan Akademisi Komarudin Hidayat. Pak Komar, bagaimana komentarnya soal ini? Pertama, memang debat yang diselenggarakan oleh KPU itu banyak batasan-batasan, baik waktunya maupun kriteria moderatornya. Tapi kalau kita ingin membuat suasana lebih hidup dan mendalam, bisa saja diadakan oleh forum yang lain, misalnya televisi, dan juga Kadin kan juga pernah mengadakan. Mungkin ada baiknya memang kalau itu tidak bisa dirubah, ciptakan saja forum yang lain sehingga KPU tidak merubah peraturannya, sementara masyarakat lebih terpuaskan untuk menggali kontennya lebih dalam dan wawasannya lebih luas. Perbanyak model saja. Jadi misalnya yang versi KPU dilaksanakan, kemudian juga Kadin itu kan dunia perdagangan, lalu dunia misalnya budayawan. Jadi kalau saja mereka berani dan mau, diperbanyak forum saja. Ada yang melibatkan massa agak banyak, ada yang terbatas, ada yang beda lagi. Layaknya forum Mata Najwa itu kan tidak banyak pemirsa, tapi kan lebih dalam ya, lebih santai, kadang lebih menukik. Hanya saja mungkin Najwa kan dianggap forum metro, sedangkan metro kan memihak. Tapi sungguhnya bisa dihadirkan dari orang-orang yang berbeda kan. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa program debat versi KPU ini lebih seperti konten hiburan ketimbang edukasi bagi para voter. Bagaimana menurut Pak Komar? Mungkin dicari jalan tengah, sebab masyarakat kita itu kan belum terbiasa debat lebih terbuka ya. Dan lagi ada perasaan kan, kita tidak ingin membuat malu atau mempersulit menguji-uji, itu ada perasaan Melayu atau Timur ya, sehingga tidak senang. Tapi akhirnya kemudian kesannya ya formalitas saja. Namun itu kalau mau tim suksesnya dua-duanya bisa lobby bagaimana untuk memuaskan pemirsa buat yang lain. Ini satu kemajuan demokrasi, selama kan semakin berkembang. Jadi apapun yang terjadi, bagi saya sudah sebuah progres. Mereka berdebat, ini kan kemajuan. Mungkin saya bayangkan 2019 itu akan lebih lagi. Di sisi lain, apakah dengan semakin banyak program debat dengan berbagai macam model, berarti juga akan semakin efektif bagi para capres dan cawapres yang bertarung dalam pemilu nanti, Pak Komar? Justru bagi calon yang ingin dikenal, dia sendiri kan butuh panggung. Jadi calon yang ingin menyampaikan ilmunya itu sebenarnya butuh panggung yang lain, butuh TV yang lain. Untuk sementara ini saya anggap cukup, dan dengan demikian toh orang juga sedikit banyak tahu. Hanya kalau bagi masyarakat desa sampai di mana pengaruhnya nggak tahu. Tapi bagi pengamat yang teliti, sebenarnya sudah cukup memberikan window untuk melihat. Tapi lagi-lagi kita kan masih banyak keterbatasan untuk menganalisis sampai cawapres itu. Misalnya dari analisis jejak rekamnya, kemudian psikologisnya, pajaknya. Kalau di Amerika kan ditelusuri. Kalau pernah ngemplang dan coba-coba akan maju. Kan? Tapi di sini kan belum sampai ke arah sana. Sebenarnya masih banyak yang belum bisa digali lewat acara ini. Belum cukup. Coba kalau misalnya ada pihak yang dirugikan dengan kampanye hitam, wah itu mestinya forum TV kesempatan untuk menjawab kan. Jadi sekarang ini televisi belum optimal, mestinya debat itu sekaligus dua-duanya untuk beradu apa yang tumbuh dalam masyarakat, kesempatan untuk membuat klarifikasi. Saya sih perpandangan sudah satu progres, walaupun ini masih mengecewakan, tapi betapapun kita hargailah. Demikian Akademisi Komarudin Hidayat, saya Giri Sadewa.